kita lanjut lagi obrolan kita mengenai branding destination. Tadi masih dicatat nggak nih kata Bang Kavi? Ada persiapannya tuh juga harus jelas, nggak hanya asal aja gitu. Ada syarat-syarat juga yang harus Anda persiapkan untuk melakukan destination branding ini. Nah ini ada beberapa SMS yang masuk nih, salah satu dari Wulan di Jogja nih Bang Kavi. Destination branding membutuhkan kualitas rancangan yang baik, karena setidaknya kita harus membangun trust dan aware dari target supaya punya image positif terhadap lokasi itu. Nah benar kan yang seperti lu bilang tadi ya Bang? Iya, kalau enggak ya akan sangat susah gitu loh. Dan yang mungkin yang sangat menarik adalah bahwa satu-satunya destination branding yang workable gitu loh, yang memang manjur mandraguna gitu loh, tapi negatif, itu adalah Las Vegas, disebut Sin City. Oh, kota berdosa. Oh, gosh. Tapi walaupun itu, itu kan tidak diciptakan oleh pemerintah Las Vegas gitu loh, tetapi diciptakan itu dulu oleh, tiba-tiba datang atau gimana Bang untuk itu, Las Vegas tuh ceritanya? Itulah sebabnya biasanya, itu tiba-tiba ini kan. Jadi kalau kita baca sejarahnya Las Vegas, itu kan dulunya gurun. Tadi, tapi mafia, kemudian beberapa anggota mafia kemudian mendirikan di situ dari gurun karena murah. Maka mereka menciptakan bermacam-macam di situ. Dan akhirnya jadilah itu menjadi kota maksiat yang disebut Sin City gitu loh. Karena isinya memang tidak lain judi semua gitu loh. Tapi it works gitu loh. Itu it works, dan sekarang menjadi salah satu tempat untuk menyelenggarakan pameran yang paling populer. Di seluruh dunia loh, di globally. Iya, jadi turisnya cukup banyak sekali. Dan hampir tiap hari itu ada pameran besar di Las Vegas. Gitu. Jadi kesannya kota maksiat jadi hilang, karena kayaknya jadi pariwisata aja ya. Orang kalau nggak iseng-iseng lempar koin, lempar bola. Dan semua hotel-hotel yang sangat spektakuler gitu loh, seperti Bellagio, Venetian, itu semua ada di ini, Vegas. Ada di Vegas, Wynn gitu loh. Dan itu benar-benar menjadi suatu kota yang benar-benar sangat plastik, sangat luar biasa. Nah jadi itulah sebabnya mengapa kita kalau misalnya daerah-daerah tertentu ingin membrandingkan diri mereka sendiri-sendiri, mereka harus mencari legend, budaya setempat gitu loh, yang bisa dikemas sedemikian rupa menjadi sesuatu atraksi yang sangat menarik gitu loh. Misalnya katakanlah Nyai Rolo Kidul, itu sesuatu yang sangat menarik gitu loh, dan itu bisa dibranding di pantai-pantai tertentu, dan itu pun dilakukan sebenarnya secara tradisional, bahwa ke pantai-pantai tertentu Anda tidak, terutama ke pantai selatan, Anda dilarang memakai baju hijau misalnya gitu. Kalau nanti dibawa sama Nyai Rolo Kidul, ada yang mau ikut daftar? Apalagi lelaki ganteng. Oh, langsung ya diincar. Untung Bang Kavi nggak masuk. Jadi sorry Jack. Jadi ada legenda-legenda tersebut gitu loh di daerah-daerah tertentu. Dan tiap daerah misalnya punya tradisi, punya kuliner, punya tarian, nyanyian, budaya yang mungkin sangat unik dan sangat. Nah, ini harus menjadi sebuah mata rantai pengalaman yang saling connecting, sehingga orang bisa menikmatinya. Oh iya loh, saya kesini, saya menikmati ini, dan terbukti gitu loh bahwa pengalaman ini sesuai dengan brandingnya gitu loh. Okay. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Mbak Vivi nih. Bang, apakah untuk menciptakan suatu branding yang baik itu diperlukan keahlian khusus untuk memasarkan produknya nanti? Enggak, sebenarnya yang perlu diperhatikan tadi sebenarnya Anda harus menciptakan tiga hal, yaitu pengalaman yang emosional, pengalaman yang physical, dan pengalaman yang philosophical gitu loh. Misalnya di Jakarta di Setiabudi gitu loh, ya kan, ada soto gebrak. Itu branding, Bo. Iya, bisa di branding ya. Keahlian khusus ya kagak, imajinasi aja. Botol kecapnya aja gebrak. Maka brandingnya soto gebrak. Gitu Mbak Vivi ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, nggak perlu keahlian khusus, yang penting rawon yang buka menjelang tengah malam, rawon setan. Biasa kalau disebut-sebut mulu tuh saudara kembarnya ya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada satu sesi terakhir untuk Anda sesaat lagi.